Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'di. At-tashrif. Qala al-musannif rahimahullah, harfun wa shibhuhu min as-sarfi bari wa ma siwahuma bi tashrifin hari. Huruf ada huruf dan yang semisal huruf min as-sarfi bari, lepas dari tashrif, kosong dari tasrif. Wa ma siwahuma bi tasrifin hari, adapun selain keduanya, selain huruf dan syibhu al-huruf, maka layak untuk ditasrif. Ini maksud dengan syibhu al-harf adalah ma asbahahu min al-asma' fit tawaghuli fil bina. Syibhu al-harf adalah apa yang menyerupai huruf dari isim-isim yang tenggelam dalam kemabnian. Demikian pula al-af'al al-jamidah, fil-fil yang jamid seperti ni'ma, bi'sa, laisa, dan asa. Dan di situ dikatakan as-sarf. Di situ yang dimaukan dengan as-sarf adalah at-tasrif. Ya. Diambil kata as-sarf, tapi dimaukan dengannya at-tasrif lil wazan, karena wazannya tidak memungkinkan kalau dengan lafaz at-tasrif. Bari, bari itu asalnya adalah bari dengan hamzah, ditakhfif di situ. Hari, yakni dari hariyun. Kita baca penjelasannya. At-tasrifu ibaratun an ilmin yubhathu fihi an ahkami binyati al-kalimatil arabiyah. Tasrif adalah ungkapan tentang ilmu yang dibahas di dalamnya hukum-hukum yang berkait dengan bentukan-bentukan kalimat bahasa Arab. Wa ma li hurufiha min asalatin wa ziyadatin. Dan juga apa yang berkait dengan huruf-hurufnya dari huruf-huruf asli ataupun huruf-huruf tambahan. Wa sihhatin wa i'lalin, atau huruf yang sahih ataupun huruf yang merupakan huruf illah. Wa syibhi dhalik, dan yang semisal dengan itu. Ditambahkan penjelasannya dalam catatan kaki. Qala al-Muradi fi tawdih al-maqasid wal masalik. Al-Muradi dalam kitabnya Syarah Alfiyah Tawdih Al-Maqasid Wal-Masalik mengatakan, i'lam anna nahwa mustamilun ala naw'aini. Ketahuilah bahwasanya nahwu itu mencakup dua macam. Macam yang pertama adalah ilmu al-i'rab. Ya. Ilmu al-i'rab, ilmu i'rab, wal akharu ahaduhuma ilmu al-i'rab, yang pertama adalah ilmu i'rab, wal akharu ilmu tasrif. Dan yang lain adalah ilmu tasrif. وذلك أن علم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية. يعني mungkin dikarenakan ilmu nahwu itu mencakupi pembahasan tentang hukum-hukum kalimat bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab. وتلك الأحكام نوعان, hukum tersebut ada dua macam. Yang pertama hukum ifradiyah, masing-masing katanya, wa tarkibiyah, dan juga susunannya dalam kalimat. Fal ifradiyatu hiya ilmu tasrif, dan ifradiyah itulah masuk pada ilmu tasrif, wa tarkibiyah hiya ilmu al-i'rab. Intaha. Wa qad 'arrafa al-Ashmuni fi syarhih, dan al-Ashmuni dalam syarahnya mendefinisikan tentang ilmu tasrif dengan ucapannya, taghyirul kalimati li ghairi ma'nan tari'in 'alayha, perubahan kalimat bukan karena makna baru yang muncul padanya. Walakin li gharadin akhar, tapi karena tujuan yang lain. Wa yanhasiru fi ziyadah, dan terkurung pembahasan ilmu tasrif itu pada yang pertama ziyadah, penambahan huruf, wal hadzf pembuangan, wal ibdal penggantian, wal qalb pembalikan huruf, wal naql pemindahan harakat, wal idgham idgham. Intaha. Faqad bayyana as-Subban anna al-gharad al-akhar yakunu kal ilhaq. Kata As-Subban ditambahkan, bahwasanya tujuan yang lain itu juga dihasilkan dari ilmu tasrif, yaitu ilhaq, mengilhaq satu kalimat dengan kalimat yang lain. Watakhallusu minal tiqai sakinaini, dan juga agar bisa terbebas dari pertemuan dua sukun. Watakhallusu min ijtima'il wawi wal ya, dan juga terbebas dari pertemuan dua wawu dan ya. Wasalqi ihdahima bisukun, ya, dan salah satunya mendahului atau didahului dengan sukun. Kemudian kita kembali ke syarah. Wala yata'allaqu illa bil asma'il mutamakkinati wal af'al, dan tidaklah berkait pembahasan tasrif kecuali dengan isim-isim yang mutamakkinah, yang mu'rab, wal af'al, dan juga fi'il-fi'il. Disebutkan di situ penjelasannya, al muradu bil af'al huna al mutasarrifah, yang dimaksud dengan fi'il-fi'il di sini adalah fi'il yang bertasarruf, la mutlaqa, tidak mutlak semua fi'il masuk di dalamnya. Watasrifu aslun fil af'al, dan tasrif itu adalah merupakan hukum asal pada fi'il-fi'il. Ya, hukum asal dari fi'il adalah tasrif. Likathrati taghayyuriha, karena banyaknya perubahan fi'il-fi'il, wa dhuhuril syiqaqi fiha, dan tampaknya pengambilan kata padanya. Bi khilafil asma, berbeda halnya dengan isim-isim. Amal asma'ul mutamakkinah, adapun isim-isim yang mutamakkinah, fa inna tasrifaha yakunu bitathniyatiha, maka mentasrifnya adalah dengan memutsanakannya, menjamakkannya, menisbahkannya, mentasghirnya, wa bina'il fi'li minha, dan juga pengambilan atau bentukan fi'il darinya, pembentukan fi'il darinya, wa bina'i ismil fa'il, juga pembentukan isim fa'il darinya, isim maf'ul, siyaq al-mubalawa, isim tafdhil, sifat musyabbah, ila akhirih. Wa amal af'alu al-mutasarifatu fa bishtiqaqi ba'dihi min ba'd, adapun af'al fi'il-fi'il yang bertasarruf, maka dengan sebagiannya diambil dari sebagian yang lain. Kita lanjutkan syarahnya. Wala ta'allaqu illa bil asma'il mutamakkina wal af'al, fa amma al huruf wa shibhuha fala ta'alluqa li 'ilmi tasrifi biha. Adapun huruf-huruf dan yang semisalnya sudah kita jelaskan mana shibhuha, maka tidak ada keterkaitan dengan ilmu tasrif. Kemudian difahami ya ucapan beliau, harfun wa shibhuhu min as-sarfi bari wa ma siwahuma bi tasrifin hari. Jelas maknanya. Huruf dan syibhu, al-huruf tidak bisa ditasrif. Adapun yang bisa ditasrif selainnya. Wa laysa adna min thulathiyin yura qabila tasrifin siwa ma ghujjira. Tidak ada kalimat yang kurang dari tiga huruf yang didapati, yang ditemukan menerima tasrif selain apa yang ia telah diubah. Ya, bentuknya ada yang dibuang. Tidak ada kalimat yang kurang dari tiga huruf yang didapati, ditemukan, menerima tasrif selain apa yang dia sudah diubah. Ya. Maka padanya ada tasrif. Ya'ni annahu la yaqbalu tasrifa min al-asma'i wal af'ali ma kana 'ala harfin wahidin atau ala harfaini illa in kana mahdhufan minhu. Yani maksudnya adalah bahwasanya tidaklah menerima tasrif dari isim-isim, juga fi'il-fi'il yang ia di atas satu huruf atau di atas dua huruf, kecuali ya in kana mahdhufan minhu, ada yang dibuang darinya, ya, maka dia bisa ditasrif. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف. Paling sedikit isim yang mutamakkinah dan juga fi'il-fi'il itu dibentuk di atas tiga huruf. ثم قد يعرض لبعضها نقص, kemudian kadang menimpa sebagiannya pengurangan, seperti yadin, diurangi, dihilangkan satu huruf ya pada akhirnya, lamul kalimahnya dibuang, qul juga dibuang. Ya, anul kalimahnya. Mallah. Ada ini buang. Mallah disebutkan di situ. Huwa ikhtisaru aymanullah fil qasam. Adalah singkatan dari aymanullah. Ya, pada qasam. Sumpah demi Allah. Kemudian qi. Wa qi zaidan. Ya. Ada pembuangan di situ. Ya. Faham insyaAllah ya. Tidak ada kalimat yang kurang dari 3 huruf yang didapati menerima transkrip kecuali ya, yang ia sudah diubah. Diubah dengan pembuangan tadi. Maka ia menerima transkrip. Kemudian, wa muntahas min khamsun in tajarrada wa in yuzad fihi fama sab'an ada. Wa muntahas min puncak dari isim iya adalah khamsun lima harakat lima huruf. Puncak akhir dari isim adalah lima huruf penghujung isim, atau tadi paling banyak dari isim adalah lima huruf. In tajarrada, kalau semuanya adalah huruf-huruf asli ya, dibersihkan, dikosongkan dari huruf-huruf tambahan. Wa in yuzad fihi fama sab'an ada. Adapun kalau ditambahkan, ya kalau ditambahkan padanya, maka ia tidak melampaui 7 huruf. Ya, tidak melampaui 7 huruf. Ya. Akhir dari isim adalah paling banyak 5 huruf kalau dia mujarrad. Kalau ditambahkan padanya, maka ia tidak melampaui 7 huruf. Al-ismu qismani mazidun fihi wa mujarradun 'ani ziyadah. Isim ada 2 macam. Mazidun fi mazid dan mujarrad, kosong dari tambahan. Isim yang mengalami penambahan padanya, dan yang kedua kosong dari tambahan. Fal mazidu fihi huwa, isim yang sudah mengalami penambahan padanya adalah ma ba'du. Ah. Bobitnya nih, dengan ini kita mengetahui bahwasanya isim ini telah mengalami penambahan. Ma ba'du hurufihi saqitun wab'an. Wa aktsaru ma yablughu al-ismu bi ziyadati 7 ahruf innahu ihrinjam wa shibabun. Al-mazid adalah ma ba'du hurufihi saqitun wab'an. Apa yang sebagian hurufnya itu hilang, gugur dari asal peletakannya, dari asal peletakannya tidak ada. Ya, huruf-huruf tersebut yang ditambahkan. Wa aktsaru ma yablughu al-ismu bi ziyadah, paling banyak isim itu dengan tambahan huruf adalah sampai 7 huruf. Contoh ihrinjam wa shibab. Sebutkan di situ penjelasan tambahan nomor 3. Wa ammal mazidu fa yablughu bi ziyadati 7 ahrufin. Adapun mazid, maka ia dengan tambahan sampai 7 huruf. Wala yatajawazuha illa biha ta'nits, tidak melebihi 7 huruf kecuali dengan tambahan ta'nits. Au ziyadatai at-tasniyah, atau dengan tambahan 2 huruf mutasniyah. Au tashih, atau tambahan jamak tashih, atau tambahan nasab. Ya, nasab. Fa in qulta fa kayfa qala sama sab'an ada wa lam yastatniha at-ta'ha at-tanithi wa ma dhukira ma'aha. Jika engkau bertanya, bagaimana mungkin, bagaimana bisa dia berkata tidak melampaui 7 dan tidak mengecualikan hak ta'nits dan apa yang telah disebutkan bersamanya. Qultu, maka saya jawab, hadhihi zawaid, ini semua adalah tambahan-tambahan. Waqad ulima annaha ghairu mu'taddin biha, dan telah diketahui bahwasanya itu semua tidak dianggap. Seperti hak ta'nits itu tidak dianggap. Likauniha muqaddarat al-infisal, karena tambahan itu semua ditakdirkan infisal, terpisah. Ditakdirkan terpisah, ya. Dan juga ditambahkan di situ. Wa amma mithala asy-syarih, adapun 2 contoh yang didatangkan oleh syarih, fa innal ihrinjam, sungguhnya ihrinjam masdar ihrinjama, masdar dari ihrinjama makna ijtama'. Adapun al-ishhibab masdar al-ishhab, ya, yaitu al-jawadu wa nahwuhu, al-jawad kuda tangkas dan semisalnya. Aikanat fi syuhbah, yang padanya ada syuhbah. ada warna hitam dan putih. Wa amma qawlu an-nazim saban 'ada wa taqdir sab'a ahruf fa dhalika li anna al-harfa yudhakkaru yu'annas wa annasahu huna mura'atan lil wazni. Jelas ini insyaallah. Kemudian wal mujarradu 'ani ziyadati huwa, yang mujarrad kosong dari tambahan adalah ma ba'du hurufi laisa saqitan fi asli al-wad'i, apa yang sebagian huruf-hurufnya tidak gugur dari asal letakannya. Ya, wa huwa imma thulatsi, maka ya yang mujarrad ini kosong dari tambahan kadangkala thulatsi seperti falsin thulatsi, kadangkala rubai seperti Ja'far, kadangkala khumasi seperti Safrajal. Ya. Kemudian ayat berikutnya wa ghayra akhir thulatsi iftah wa bun wa aksir wa zid taskina thanihi ta'um, dan selain akhir atau selain huruf akhir yang thulatsi, selain pada huruf akhir yang thulatsi silakan di fathah, di dhamma dan di kasrah, dan tambahkanlah ya sukun untuk huruf yang keduanya. Ta'um ini saya akan mencakup, ya ini saya akan mencakup meliputi semua, ini saya engkau telah meliputi semua wazan-wazan isim yang thulatsi. Ya, saya ulangi, selain akhir thulatsi, berarti selain huruf akhir dari isim yang thulatsi adalah huruf yang pertama dan keduanya. Nah, huruf yang pertama dan keduanya iftah wa dhom, silakan di fathah, di dhamma dan di kasrah. Kemudian ditambahkan untuk yang keduanya selain fathah, dhamma dan kasrah sukun. Maka dengan itu ta'um kau telah meliputi wazan-wazan isim yang thulatsi. Al-ibratu fi waznil kalimati bima 'ada al-harf al-akhir minha, yang dipandang pada wazan kalimat adalah selain huruf akhir darinya. Karena kalau huruf akhir itu bahasanya i'rab, tempat i'rab, dan itu di bahasa nahwu. Jadi ibrahnya kalimat dalam sharaf adalah selain huruf akhir. Wa hina idzin fal ismu thulatsi, maka ketika itu isim thulatsi imma an yakuna madmum al awwal, ada kalanya yang pertamanya di dhammah, huruf pertamanya di dhammah, au maksurahu atau di kasrah, au maftuhahu atau di fathah. Ala kulli min hadhi taqadir, maka di atas masing-masing dari tiga penakdiran ini, dhammah awalnya, kasrah awalnya, fathah awalnya, maka di atas masing-masing ini imma an yakuna madmum asani au maksurahu au maftuhahu au sakinahu, maka ada kalanya yang kedua di dhammah atau di kasrah atau di fathah atau di sukun. Fayakhruju min hadha 12 bina'an hasilatun min dharbi 3 fi 4, maka keluar darinya 12 bentukan yang itu dihasilkan dari pengalian 3 dikali 4. Wa dhalika nahwu, ya paham ya. Jadi huruf yang pertama dan keduanya ya boleh di dhammah, boleh di dhammah, di fathah dan di kasrah. Ada yang dhammah, fathah dan kasrah. Ditambahkan lagi yang keduanya dengan apa? Dengan sukun. Sehingga dikalikan saja 3 kali 4, maka semuanya berjumlah 12. Ya, jumlah 12. Contoh-contohnya quflun. Ini wazannya fu'lun. Unuqun. Fu'l. Du'il. Fu'il. Surad. Fu'al. Tempat. Wa nahu ilmun. Ya, ilmun. Kemudian ilmun fi'lun. Kemudian wa hibukun fi'ulun. Ya. Wa ibilun fi'il. Wa inabun fi'al. Ya. Sudah 8. Wa nahu falsun wa faras wa abud wa kabid. Ya, fa'lun, fa'al, fa'ul, fa'il. Semuanya berjumlah 12. Ya. 12 bentukan isim yang thulatsi. Kemudian wa fi'ulun uhmila wal 'aksu yaqil liqasdihim takhsis fi'lin bi fu'il. Fi'ul, bentuk fi'ul dari 12 itu kan ada yang wazannya fi'ul. Uhmila, fi'ul ini diihmal, tidak digunakan. Wal aksu yaqil, dan lawannya fi'ul, apa kebalikannya fi'ul? Fu'il, dibalik saja. Fi'ul, fu'il. Yaqil, sedikit. Kenapa? Sedikit fu'il. Liqastihim takhsisu fi'lin bifu'il. Karena mereka meniatkan untuk menghususkan. menghususkan fi'il dengan wazan fu'il. Wazan fu'il kan khususkan untuk fi'il kan, untuk mabni yang fi'il thulatsi yang mabni lil majhul itu. Buriba. Sehingga sedikit pada isim wazan fu'il ini. Yani anna min al-abniyatil isna'i asyara bina'aini. Ahaduhuma muhmalun wal-akharu qalilun. Yani bahwasannya di antara bentukan-bentukan yang 12 tadi, ada dua bentukan. Yang pertama muhmal, tidak digunakan. Dan yang lain sedikit dalam penggunaan. Wal awwalu, yang pertama yang muhmal adalah ma kana ala wazni fi'ul, apa yang ia di atas wazan fi'ul. Fi kasril awwali wa dhammi tsani, dengan mengkasrah yang pertama dan mendhamma yang kedua. Wa hadha bina'an minal musannif ala adami itsbati hibuk. Tentunya ini dibangun ya dari musannif di atas pendapat tidak menetapkan hibuk. Ya. Ini dibangun di atas pendapat tidak menetapkan hibuk dari musannif. Ya. Lihat catatan kaki nomor 1. Fa amma man sabata indahu nahu hibuk, adapun orang yang tetap padanya hibuk, maka albina'ani, dua bentukan ini fi'ul dan fu'il, indahu qalilaini, termasuk bentukan yang sedikit. Wa laysa haduma muhmala, salah satunya bukan muhmal dan yang lain bukan qalil, tapi keduanya qalilain. Ya, tapi musannif tidak tetap padanya hibuk. Beliau menetapkannya ya hubuk untuk ini. Sehingga dianggap muhmal. Kemudian wa tsani ma kana ala wazni fu'il bi dhammi al-awwali wa kasri tsani kadu'il. Wa inna ma qalla dhalika fil asma'i li annahum qasadu takhsis hadha al-wazni bi fi'lin ma lam yusamma fa'iluh. Atau bifi'lin ma lam yusamma fa'iluh. Kaburiba wa kujila. Yang kedua. Apa yang ia di atas wazan fu'il. Dengan dhamma awalnya dan kasrah yang keduanya. Sebagai du'il. Ya, du'il. Sudah lewat ya, Ibnu Irs itu. Ibnu Irs. Sejenis musang. Dan juga kadang dinisbahkan kepada satu kabilah Arab di sana. Yang di situ dinisbahkan Abdul Aswad Ad-Duali. Fa'innama qalla dhalika fil asma, hanyalah wazan fu'il sedikit pada isim-isim. Li'annahum qasadu, karena mereka meniatkan takhsis hadzal wazni, penghususan wazan ini bifi'lin. Ya, ma lam yusamma fa'iluh, untuk fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya. Kaduriba wa kutila. Nah, ini jelas. Kemudian wafsah wa dhumma waksiri tsani yamin. فعل ثلاثي وزد نحو ضمن ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما ستا عدا فتحه له dan ضمه له serta كسره له الثانية huruf kedua من فعل ثلاثي dari فعل yang ثلاثي وزد dan tambahkanlah نحو. Contoh dhumina, sekarang wazannya fi'il. Ya. Kalau yang sebelumnya wazannya isim. Isim yang sulasi. Ya. Sekarang wazan fi'il. Fathahlah dan dhammahlah serta kasrahlah. Huruf yang kedua dari fi'il yang sulasi. Di sini tidak disebutkan huruf pertamanya apa. Sebagaimana disebutkan pada yang sebelumnya, fi'il yang thulatsi, dijelaskan yang pertamanya boleh tiga sisi. Maka difahami dari diamnya beliau tidak menyebutkan penjelasan tentang harokat apa pada awal fi'il. Bahwasanya harokat awalnya adalah fa. Tetap di atas fathah. Ya. Ya. Itu mafhumnya. Bahwasanya harokat fa-nya tidak berbeda. Ya, ini satu keadaan di atas fathah. Fi'lin thulatsi wazid nahwa dhumin, kemudian setelah itu ditambahkan lagi dhumin. Ya, dhumin berarti ada empat ya. Wa muntahahu arba'un, dan puncaknya fi'il itu ada 4 huruf. Injurida, apabila ditajrid, dikosongkan dari tambahan, apabila semuanya huruf asli, ada 4 huruf paling banyaknya fi'il. Wa yuzar bihi fa masitan ada, adapun kalau sudah ditambahkan fi'il tersebut, maka ia tidak melampaui 6. Ya, 6 huruf. Al-fi'lu yanqasimu ila mujarradin wa ila mazidin fi fi'il, terbagi kepada yang mujarrad dan kepada yang mazid fi. Kaman qasama al-ismu ila dhalik, sebagaimana isim terbagi kepada 2 bagian itu. Wa aktsaru ma yakunu alayhi al-mujarradu 4 ahrufin. Ya. Wa aktsaru ma yakunu alayhi al-mujarrad 4 ahruf. Wa aktsaru ma yantahi bi ziyadah ila 6. Fi'il yang mujarrad paling banyaknya adalah 4 huruf. Tidak ada yang 5 huruf. Wa aktsaru ma yantahi fi ziyadah ila 6, dan paling banyaknya jumlah fi'il setelah ditambahkan adalah 6. Ya. Wa aktsaru ma yantahi fi ziyadah, paling banyak ya dari akhir jumlah fi'il, jumlah huruf-huruf pada fi'il setelah ditambahkan dengan huruf-huruf tambahan adalah 6. Wa li thulathi al-mujarradi 4 awzan, bagi thulathi mujarrad ada 4 wazan. Thulathi mujarrad hanya ada 4 wazan. Thalathatun li fi'il al-fa'il, 3 untuk fi'il bagi fa'il. Ya. 3 untuk perbuatan yang muncul dari fa'il. Wa wahid li fi'il al-maf'ul, li fi'il al-maf'ul. Ya, dan 1 kejadian fi'il yang diperuntukkan untuk maf'ul. Jadi 3 untuk fa'il, 1 untuk maf'ul. Jadi 4 kan? Fallati li fi'lil fa'il, maka yang diperuntukkan untuk perbuatan fa'il adalah fa'ala bi fathi al-'ain, jadi daraba. Untuk fa'il kan daraba. Bi kasriha daraba, kemudian fa'ila dan fa'ila. Jadi syariba untuk fa'il juga. Wa fa'ula bi dhammi dengan dhamma, syarufa untuk fa'il juga. Walladhi li fi'lil maf'ul, adapun yang diperuntukkan untuk fi'ilnya maf'ul adalah fu'ila. Ya. Bidhammi al-fa wa kasri al-ain, dengan dhamma fa'nya dan kasra 'ainnya, dumina, yang ditanggung, yang dijamun. Di situ kan ada perbuatan, ada fi'ilnya. Ad-dhaman diperuntukkan untuk siapa? Untuk maf'ul, iya kan? Di catatan kaki nomor 4, ya. Qala al-Asymuni fi syarhi. Al-Asymuni berkata dalam syarahnya, wa ila kauni sighati ma lam yusamma fa'ilu aslan dhahab al-mubarridu wa ibn at-tarawat wa ibn at-tarawah wal kufiyun wa naqalahu fi syarh al-kafi an sibawayhi wal mazuni. Kepada ya, wa ila kaunihi lam yusamma fa'ilu aslan dhahab, jadi kepada keberadaan sighah lam yusamma fa'ilu, yani mabni al-majhul, itu sebagai asal, maka Al-Mubarrid berpendapat, enaknya gini saja. Ya, Al-Mubarrid, ya, berpendapat Al-Mubarrid dan juga Ibn Turawah dan juga orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya sighah ma lam yusamma fa'iluhu itu asli, sighah asli. Ya, bukan fara'. Demikian pula dinukil. Ya, wa naqalahu fi syarh al-kafiyah. Dinukil pula oleh beliau, sepertinya Ibn Malik, ya, dalam syarah al-kafiyah, tansib dari Sibawaih dan al-Mazuni. Wa dhahabal basriyuna ila annaha far'un mughayyaratun an sighatil fa'il, adapun orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya fu'il adalah cabang yang diubah dari sighah fa'il. Ya. Wa naqalahu ghairu musannif, dan dinukil oleh selain musannif an Sibawayh, dari Sibawayh. Wa huwa adharul qawlaini, dan ini adalah yang paling jelas dari 2 pendapat tadi, yang paling lebih kuat dari 2 pendapat tadi. Wa dhahaba ilaihi al musannif fi babil fa'il min al kafiyah wa syarhiha, dan juga musannif Ibn Malik berpendapat kepada pendapat ini pada bab fa'il dari min al kafiyah, dari kitab al kafiyah dan juga syarahnya. Ya. Kemudian wala takunul fa'u fil mabni lil fa'il illa maftuha. Walihada qala al-musannif faftah wa dhum waksir as-sani. tidaklah fa, ya fa al-fi'il pada yang mabni lil fa'il kecuali fathah, ya fa'nya mesti fathah. Oleh hadza qala al-musannif, oleh karenanya kata musannif, iftah wadum waksir al-thani faja'ala thaniya musallasa, beliau menjadikan keadaan huruf yang keduanya tiga harokat. Wasakata anil awal, dan beliau diam dari menyebutkan huruf yang pertamanya. Maka fa'ulima annahu yakunu ala halatin wahidah, dengan ini diketahui bahwasanya huruf pertamanya fa'ul fi'ilnya di atas satu keadaan saja. Wa tilka al-halatu hiya al-fath, keadaan tersebut adalah fathah. Nah itu yang sulasi ada empat, apa? Wazan. Ya. Yang keempatnya dhumin, ada khilaf sebagian mengatakan itu fara' cabang, sebagian mengatakan asal. Kemudian walir ruba'iyil mujarradi salasatu awzanin, bagi ruba'i yang mujarrad ada tiga wazan. Fi'il yang ruba'i yang mujarrad kosong dari tambahan, semuanya huruf usul, salasatu awzan ada tiga wazan. Wahidun li fi'il al-fa'il, satu untuk fi'il dari fa'il seperti dahroja. Wahidun li fi'il al-maf'ul, kemudian satu untuk fi'il fi'il yang menimpa maf'ul kadahrija. Wahidun li fi'il al-amri kadahrij, dan satu lagi nya untuk fi'il amr seperti dahrij. Di situ ada catatan kaki nomor satu. Al-haqqu anna al-mu'tabara min hadhihi al-awzani ats-tsalatsati waznun wahidun, yang benar adalah bahwa yang dipandang pada wazan-wazan yang tiga ini hanyalah satu wazan saja, yaitu waznul madhi al-mabni lil ma'lumi, wazan madhi yang mabni lil ma'lum. Fa amma waznul amri wa waznul madhi al-mabni lil majhuli fa far'ani anhu. Adapun wazan madhi yang mabni lil adapun wazan amr dan wazan madhi yang mabni lil majhul, maka keduanya bercabang dari yang mabni lil ma'lum. Fa'in qulta falimadha dhakara syarihu hahuna wazna al-amri, jika kamu bertanya mengapa asy-syarih menyebutkan di sini wazan fil amr, walam yadhkur wazna al-amri hina ta'arrada lil awzan ats-tsalatsi al-mujarrad, sedangkan beliau tidak menyebutkan wazan amr ketika membahas wazan-wazan tsalatsi yang mujarrad. Fahuwa lam yasluk tariqan wahidan fil mawdi'aini, dan beliau tidak menjalani satu jalan, satu cara fil mawdi'aini, pada dua pembahasan ini, pada pembahasan tentang ar-ruba'i dan tulasi mujarrad. Walau annahu salaka tariqan wahidan la taraka huna wazn al-amri, seandainya beliau menjalani satu tariqa, satu jalan, satu cara, satu model, niscaya beliau akan meninggalkan di sini penyebutan wazn amr. Aw la dzakarahu hunaka, atau beliau akan menyebutkan di sana pada pembahasan tentang tsalatsi yang mujarrad pembahasan amr. Fal jawabu an hadza anna wazn al-amr huna mujarradun ka wazn al-madhi, jawabannya dari pertanyaan ini adalah bahwasanya wazn amr di sini pada ruba'i yang mujarrad itu mujarrad, wazan amrnya pada ruba'i mujarrad mujarrad, yakni kosong dari tambahan. Ka waznil madhi, seperti wazan madhinya tidak ada tambahan. Fa'addahu minhu, sehingga beliau menggolongkan wazan amr pada ruba'i mujarrad ini. Amma fi tsulatsi, adapun pada yang tsulatsi, fa waznul amri minhu la yakunu illa mazidan fihi hamzatul wasli fi awwalih, maka wazan amr darinya tidaklah terjadi kecuali ditambahkan padanya hamzah wasal di awalnya. Falam ya'uddahu hunak, sehingga beliau tidak memasukkan wazan amr di sana pada fi'il yang tsalatsi mujarrad karena sebab adanya tambahan hamzah wasal. Li'annahu kana bi sadadi ta'dadil mujarradi min al-awzan, karena beliau sedang mengumpulkan dan menghitung al-mujarrad min al-awzan, yang mujarrad dari awzan, wazan-wazan fi'il. Wa hadhihi hujjatun wahiyatun la tunhidu sababa. Hanya saja ini adalah hujjah yang lemah, tidak bisa menegakkan satu sebab alasan. Lima dzakarna min annahu lam yasluk tariqan wahida, dari apa yang kami sebutkan bahwasanya beliau tidak menjalani satu jalan, satu model, satu cara. Kemudian pembahasan berikutnya, lismin mujarradin ruba'in fa'lalu wa fi'lilun wa fi'lalun wa fu'lulu wa ma'fi'allin wa ma'fi'allin fu'lalun wa in'ala fa ma'fa'allalin hawa fa'lalila kada fu'allilun wa fi'lalun wa ma ghayar li zaydi awin naqsin tama. Bagi isim mujarrad yang ruba'i, wazannya adalah fa'lalu, kemudian fi'lilu, kemudian fi'lalu, kemudian fu'lulu, wa ma' fi'allin, bersama fi'allin dan fu'lalu. Itu ada 6 wazan untuk mujarrad yang ruba'i. Wa in'ala, kalau lebih dari 4, yaitu khumasi mujarrad, fa'ma' fa'allalin hawa fa'lalila, maka, ya, fa' disitu waqiah fi jawi syart. Ya, dan maknya dharaf dia pada mahalnya nasab hal dari fa'lalila. Ya. Aslinya wa in ala faqad hawa fa'lalila ma fa'lali. Apabila lebih dari 4 huruf maka sungguh ia wazannya, wazan fi'il mujarrad yang lebih dari 4 itu meliputi fa'lalila bersama fa'lali. Kada fu'allilun wa fi'lalun. Demikian pula fu'allilun dan fi'lalun. Wa ma ghayara, dan apa yang berubah dari wazan-wazan yang telah disebutkan. Li zaydi awin naqsin tama. Maka itu disandarkan kepada penambahan huruf atau pengurangannya. Al-ismu ruba'iyul mujarradu lahu sittatu awzanin. Isim ruba'iyul mujarrad memiliki 6 wazan. Ya, itu dia hafal. Yang pertama fa'lalun, fa'lalun bi fathi awalihi, dengan fathah pada awalnya, wa salisihi juga keduanya, ketiganya, fathah huruf yang ketiganya, wa sukuni tsanihi, dan mensukun yang keduanya, fa'lalun. Ja'far, ja'far itu asal maknanya adalah an-nahru, sungai. Ada juga yang mengatakan an-nahru al-mal'an khasatan, sungai yang penuh dengan air secara khusus, ya. Kemudian yang kedua, fi'lilun bi kasri awalihi wa salisihi wa sukuni tsanihi, fi'lil dengan kasrah pada awalnya dan yang ketiganya, kemudian mensukun yang keduanya. Contohnya zibrij, zibrij, ya, fi'lil. Zibrij maknanya as-sahabur raqiq, awan yang tipis, atau as-sahabul ahmar, atau awan yang berwarna merah, atau aidan az-zahab, atau juga dia kadang bermakna atau dibawa kepada makna az-zahab, ya, emas. Kemudian asal itu yang ketiga, fi'lalun bi kasri awalihi wa sukuni tsanihi wa fathi tsalitsihi. Fi'lal dengan kasrah pada awalnya dan sukun pada yang kedua, kemudian fathah pada yang ketiga. Contoh dirham dan juga hijra'. Hijra' disebutkan di sini di antara maknanya at-tawilul mamsyuq, orang yang tinggi, kerempeng, kurus, ya. Awit tawil al-a'raj, atau orang yang tinggi, bincang. Ya. Wa fihi lughatun bi wazni Ja'far, pada hijra' ada satu lughah dengan wazan Ja'far, yakni hajra' berarti. Kemudian yang keempat, fu'lulun. Fu'lulun bi dhammi awalihi wa thalithihi wa sukuni tsanihi. Fu'lul dengan dhammah pada awalnya dan juga yang ketiganya, kemudian sukun pada yang kedua. Contoh bursun. Bursun. Ya. Jamaknya barafin. Ya. Yaitu makhalib. Ya. Mikhlab, cakar-cakar. Ya. Kemudian al-khamis yang kelima, fi'alun bi kasri awalihi wa fathi tsanihi wa sukuni tsalitsihi. Fi'al dengan kasrah pada awalnya, fathah pada yang keduanya, sukun pada yang ketiganya. Ya. Contoh hizabrin. Hizabr itu wazannya fi'al. Ya, fi'alun. Ya, fi'alun diidghamkan jadi fi'alun. Ya, hizrib maknanya asad. Singa. Kemudian as-salisu fu'lal bi dhammi awalihi wa fathi thalithihi wa sukuni tsanihi, nahu jukhdab. Fu'lal dengan dhamma pada awalnya, fathah pada yang dengan dhamma pada awalnya dan fathah pada yang ketiganya, sukun pada yang keduanya. Contoh jukhdab. Jukhdab adalah al-jaradul akhdar, belalang yang berwarna hijau, al-tawil, ar-rijlaini, panjang dua kakinya. Wahwa, awwa, zakarul jarad, atau betinanya jarad. Kemudian asyara biqaulihi, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa in ala ila akhirih, kepada ila anna ila abniyatil khumasi, kepada bentukan-bentukan khumasi mujarrad, wa hiya arba'atun, dan dia ada empat. Ya, ada empat. Al-awwalu fa'allalu, yang pertama fa'allalu bi fathi awwalihi wa thanihi, dengan fathah pada awal dan keduanya, wa sukunu thalithi wa fathi rabi'ihi, sukun pada yang ketiga dan fathah pada yang keempatnya. Contoh safarjal. Safarjal ya, buah atau pohon mirip dengan pohon pir. Al-thani, yang kedua, fa'allalun, fa'allalun bi fathi awwalihi, dengan fathah pada awalnya, wa sukuni tsanihi, dan sukun pada yang keduanya, wa fathhi tsalitsihi wa kasri rabi'ihi, fathah pada yang ketiga dan kasrah pada yang keempat. Contoh jahmarish. Jahmarish disebutkan di situ as-saqilatu as-samajah. As-saqilatu as-samajatu. Wanita yang berat, gemuk, buruk. Aw al-ajuzul kabira. Ya, wal jahmarish min al-ibil, dan min al-ibil al-kabirah as-sin. Dijamakkan di atas jahamir, ditaskir dengan juhaimir bi hadzi shin. Li'annahu tukhli bi shighah. Ya, tukhil, li'annahu tukhilu bi shighah, karena shinnya itu menghalangi shighah. Shighah tasir. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah fu'ullilun. Fu'ullilun bi dhammi awwalihi wa fathhi tsanihi, dengan dhamma pada awalnya, fathah pada yang kedua, wa sukuni tsalitsihi wa kasri rabi'ihi, sukun pada yang ketiga, kasrah pada yang keempat. Seperti qudha'mil. Qudha'mil bermakna al-ibil al-dhakham. Al-ibil al-dhakham, unta yang gemuk. Ya, unta yang gemuk. Aminan nisa al-qasirah, dan dari kaum wanita al-qasirah, ya, yang pendek. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, fi'lallun, fi'lallun bi kasri awalihi wa sukuni thanihi wa fathi thalithihi wa sukuni rabi'ihi, nahwu kirta'bin. Fi'lallun dengan kasrah pada awalnya, sukun pada yang keduanya, fathah pada yang ketiga, dan sukun pada yang keempat. Contoh kirta'bin, kirta'bin, fi'lallun, kirta'bin. Iya, yang saja di situ ada idgham. Fi'lallun. Kemudian maknanya al-khirqah al-baliyah, kain lap yang basah. Kirta'bah, dalam pepatah dikatakan laisa lahu kirta'bah, ia tidak memiliki sesuatu pun. Laisa lahu syai'un. Wa asyara biqawlihi wa ma ghayara ila akhirih, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa ma ghayara ila annahu idza jaa syai'un ala khilafi ma zakar, kepada bahwasanya apabila datang sesuatu dari wazan yang menyelisihi apa yang telah disebutkan, fahuwa imma naqisun, maka ada kalanya ia adalah wazan yang sudah mengalami naqis, pengurangan. Wa imma mazidun fi, ada kalanya dia sudah ditambahkan padanya dengan huruf yang ditambahkan padanya dari huruf-huruf tambahan. Fal awwalu kayadin wa damin, yang pertama yang sudah mengalami perubahan karena pengurangan huruf adalah yadin damin. Kemudian yang kedua, yang dia sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya, ya, karena tambahan istikhraj waqtidar, istikhraj waqtidarin, ya. Kemudian wal harfu in yalzam fa aslun wal ladhi la yalzamu zaidu mithlu tahtudhi. Dan huruf in yalzam fa aslun, kalau dia menetap, ya, pada tasrifan-tasrifannya tidak hilang, menetap, fa aslun, maka dia adalah huruf yang asli. Walladhi la yalzamu zaidu, adapun yang tidak menetap pada sebagian tasrifnya hilang, maka dia adalah huruf tambahan. Mithlu tahtudhi, seperti ta yang ada pada uhtudhi, itu huruf tambahan. Uhtudhi yani uqtudi, yani uqtudi, diikuti. Alharful ladhi yalzamu tasarifal kalimati huwa alharful asliyu, huruf yang senantiasa melekat pada tasrifan-tasrifan kalimat, ya, tidak hilang pada sebagian tasrifannya, maka dia adalah huruf yang asli. Walladhi yaskutu fi ba'di tasarifil kalimati wa huwa zaid, adapun yang dia gugur pada sebagian tasrifannya, maka dia adalah huruf tambahan. Contoh dharibun, ya, dharibun ketika dijadikan isim maf'ul madrubun, ya. maka dia alif di situ adalah huruf apa? Tambahan. Ya. Wawu juga demikian. Ya, aslinya dharaba ataupun dharbun. Ya. Katanya dalam catatan kaki dijelaskan, faminal mithalaini najidu annal huruf al-asliyah fihima. Dari dua contoh ini kita mendapati bahwasanya huruf-huruf asli pada keduanya adalah bod, warra, walba. Ya. Walbawaki zawaid, zawaidu. Adapun sisanya adalah tambahan-tambahan. Ala dzalika qis. Maka atas dasar ini silakan kau kiaskan. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.